Najwa sayang si Pasca. Beta bikin bagi berkatung dua pun hidup nanti. Beta bye-bye saja saya semua saat berpikiran. Jangan lebih Tuhan mau.